Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Peter Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Akin. Seri yang ke-16 ini menampilkan Eri Ermawati sebagai Anti Mulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Dini Novitri sebagai Ranggis, Mario Kulon sebagai Prabu Sora, Juni sebagai Kirandu, Elia sebagai Rakrian Pangger, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Sora berhasil bertemu dengan Rakrian Pangger yang merupakan musuh dari Sanjaya. Karena itu, keduanya pun bersekutu dan merencanakan untuk membunuh Raden Sanjaya. Untuk itu, Prabu Sora menurunkan satu jurus ilmu kepandaiannya untuk menyerang Sanjaya secara tidak terduga-duga, dan Kiranulah orangnya. Baiklah, mendekatlah Randu, dan perhatikanlah baik-baik gerakanku ini. Baik, Tuanku Prabu Sora. Ayun pisau kecil yang telah kau cabut itu dari samping mengarah pinggang. Dan ketika refleksnya bekerja, justru yang terjadi adalah maut baginya. Lihat gerakan tanganmu yang lain ke arah yang berlawanan dengan gerak refleksnya. Sanjaya pasti akan semakin terkejut, dan kau dapat teruskan gerak pisaumu itu untuk merobek perutnya. Lihat, gerak tanganmu yang tidak memegang pisau harus dapat mengejutkannya. Nah, ketika itu pukulanmu yang memotong gerak refleksnya mengarah ke samping tengkuk. Ini arah ini. Ya, saya mengerti, Tuan. Nah, coba kau lakukan. Baik. Ya. Bagus. Bagus sekali, Randu. Tapi ingatlah, sedikit saja ada kecurigaan di dalam diri Sanjaya, kau pasti akan gagal. Nah, karena itu jangan terlalu tergesa-gesa. Pandai-pandailah membawa diri di hadapan anak itu. Ya, baik, Tuanku. Saya akan berusaha berhati-hati. Dan aku akan lebih mendekatkan Randu dengan Sanjaya. Bagus. Randu. Ya, Tuanku. Ada satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Apa itu, Tuanku? Mengapa kau bunuh pelayan warung tadi? Jadi Tuanku tahu bahwa itu semua adalah perbuatan hamba. Maafkan hamba, Tuanku. Itu semua hamba lakukan untuk mengeruhkan suasana di kota raja. Dan jika memang dapat terjadi, semula hamba ingin mengadu Tuan dengan orang-orang dari Prabu Sanjaya di sini. Maaf, Tuanku. Semua itu hamba lakukan semata-mata adalah karena hamba tidak tahu dan mengenal tuanku. Ampunkan hamba, Tuan. Hebat. Hebat benar kau, Randu. Kau benar-benar licik. Agaknya kau akan berhasil membunuh Sanjaya. Kelak jika usahamu ini berhasil, kau pasti akan mendapat hadiah dari Rakyat Pangger dan juga aku. Bukankah begitu, Pangger? Ya. Betul, tuanku. Aku akan memberimu hadiah jika kau berhasil membunuh Sanjaya, Randu. Hamba akan berusaha sebaik-baiknya, tuanku. Nah, jika begitu, aku pergi dulu, Pangger. Oh, hendak kemanakah, tuanku? Tinggallah di sini, dan saya akan menjamin kerahasiaan tuan selama tinggal di sini. Aku masih mempunyai urusan yang harus kuselesaikan. Pangger, apakah kau dapat memberi petunjuk padaku di mana letak Selogamping? Selogamping? Iya. Randu, bukankah kau tahu di mana tempat yang ditanyakan oleh Prabu Sora? Iya, tentu saja saya tahu tempat itu. Di mana tempat itu, Randu? Katakan cepat. Selogamping terletak di antara Gunung Wukir dan Merbang. Dan tempat itu sudah tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira 3 jam perjalanan berkuda ke arah timur. Dan setelah itu, tuanku dapat berbelok ke selatan. Nah, di sekitar itulah Selogamping. Apakah yang tuan cari di tempat itu? Hanya tempat yang sunyi dan hanya dihuni oleh begal-begal yang ganas dan liar. Begal-begal? Iya. Akan tetapi, begal-begal itu tidak berani mengganggu penduduk di sekitar tempat itu. Mereka itu beroperasi jauh di perbatasan Mandini dan bahkan di luar wilayah Mandini. Ya. Terima kasih, Randu. Aku akan kembali besok sebelum malam hari. Nah, aku pergi. Kita tinggalkan dulu Keraton Mandini beserta kelompok Rakyat Pangger. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari Anting Wulan di lereng Gunung Wukir. Setelah ditinggalkan oleh Mamang Kuraya dan kedua muridnya, Anting Wulan bersemedi mencoba mengumpulkan seluruh kekuatannya kembali sampai ketika hari menjelang senja. Lumayan sekali. Setelah bersemedi, desakan hawa aneh di sekitar sini berhasil kuatasi sebagian. Rasanya tidak lagi seberat dahulu. Beberapa tombak di hadapanku adalah wilayah kutukan untuk Nenek Ragis. Ya, aku dapat melihat batasnya. Ya, pastilah tanah yang berkabut tipis di hadapanku itulah batasnya. Wulan, sedang apa kau di situ? Kakang, kau sudah selesaikan semedimu? Sudah, Wulan. Lalu apa yang sedang kau kerjakan di sini? Berdiri mematung memandang ke arah puncak sana. Aku telah memandang ke atas sana, Kakang, dan tengah memikirkan kabut misteri yang aneh dari daerah di sekitar lereng Gunung Bukit ini. Hari sudah menjelang senja, tapi Raden Sanjaya belum juga kembali turun. Lihatlah itu. Lihatlah di depan sana, Wulan. Apa, Kakang? Apa yang kau lihat? Kau tidak melihatnya? Itu, lihatlah. Aku tadi melihatnya bergerak. Perhatikan baik-baik gundukan batu besar itu. Lihatlah. Bukankah itu adalah ular jinaan dari Nenek Ranggis? Iya. Kau benar, Kakang. Agaknya sudah sejak tadi dia berdiam di situ. Mau apakah dia? Tapi kelihatannya dia tidak akan mengganggu kita, Kakang. Belum tentu, Wulan. Kukira dugaanmu keliru. Apakah kau lupa cerita dari kakekmu? Nenek Ranggis dikutuk oleh Dewata menjadi ular dan dikurung dalam daerah itu. daerah di depan kita itu, Wulan. Ular itu tidak akan bisa datang kemari, Wulan. Dia tidak bisa keluar sejengkal pun dari daerah kutukannya. Aku benar-benar tidak mengerti dengan tindakan dari Yang Agung, Kakang. Mengapa ia tidak langsung saja memusnahkan bibit pembawa bencana itu? Kita tidak pernah mengetahui kehendaknya, Wulan. Akan tetapi semuanya pastilah mempunyai satu maksud. Tapi aku benar-benar penasaran, Kakang. Ingin rasanya aku melompat dan membunuh ular itu. Jangan, Adik Wulan. Berbahaya sekali. Bukankah kita bertiga pernah menghadapinya? Dan itu tidak membawa hasil. Malah aku dan Prabu Sanjaya terkena racunnya yang ganas. Iya, ular itu tidak menyerangku karena permata biru yang aku miliki. Ah, Kakang? Iya. Ini, kau peganglah sebuah permata biru ini. Untuk apa, Bula? Peganglah permata biru ini. Permata biru ini mempunyai kekuatan gaib yang agaknya ditakuti oleh ular itu. Ayo, mari kita masuki daerah kutukan itu dan kita serang ular itu. Wulan, tapi tunggu dulu. Bukankah kau juga tadi dikuasai oleh Nenek Ranggis? Dan permata biru itu tadi tidak dapat menolong dirimu? Aku tidak tahu itu, Kakang. Mungkin itu karena roh dari Nenek Ranggis. Tapi aku pasti tentang ular itu, Kakang. Ular itu agaknya gentar dengan permata biru ini. Ayolah, Kakang. Tapi kukira... Baiklah, jika memang kau takut, aku akan menghadapinya sendiri. Wulan, tunggu! Wulan, tunggu. Berhati-hatilah. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Tapi kuharap kau mau meningkatkan kewaspadaan. Jangan gegabah dan ceroboh. Lihat, ular itu mulai bergerak, Wulan. Ingat, Kakang, tusukan pedangmu maupun bacokan pedangmu tidak akan ada artinya bagi tubuh ular itu yang sekeras batu. Nah, arahkan serangan-serangan ke arah matanya saja. Akan kucoba, Wulan. Tapi lihatlah itu, Wulan. Ular itu hanya bergerak ke sana kemari di hadapan kita. Dia tidak juga mau menyerang. Jika begitu, biarlah aku yang akan menyerangnya. Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna terus menyerang ular jelmaan Nenek Ranggis itu dengan kerasnya. Akan tetapi ular yang besar itu tetap mampu menjaga dirinya, meliuk-liuk dan sesekali juga menangkis serangan pedang mereka dengan ekornya yang sekeras karang. Wulan, berbahaya sekali. Ular raksasa ini perlu alat untuk kita. Iya. Aku yakin akan dapat menundukkannya, Kakang. Iya. Lihatlah itu, Kakang. Iya. Aku hampir mengenainya, Kakang. Ayo, Kakang. Ular itu kelihatannya sudah semakin melemah. Iya. Agaknya setelah sekian lama bertempur, kelincahan ular itu menjadi semakin berkurang. Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna terus mempergencar serangannya, seakan-akan mereka berlomba dengan datangnya kegelapan malam. Ayo, terus perketat serangan Wulan. Kita harus dapat menyelesaikannya sebelum hari menjadi gelap. Ya. Oh, ular itu menebarkan racunnya. Serang terus, Kakang. Kita akan berhasil. Jangan hiraukan racunnya. Kedua remaja itu terus menyerang ular jelmaan Nenek Ranggis itu. Akan tetapi, kegelapan malam yang mulai turun sebagian mengganggu pemusatan perhatian mereka sampai akhirnya. Kakang sampai terpukul oleh ekor ular raksasa itu. Bagaimana, Kakak? Apakah kau masih sanggup untuk bertempur? Wulan, jika masih dapat, cepat tinggalkan tempat ini. Tinggalkan aku juga. jika merepotkan dirimu. Seluruh tubuhku terasa sakit. Bulan. Rambis iblis. Nesila. Kupunuhkah. Kupunuhkah. Sakapalwaguna segera saja berbalik kembali dan kemudian menggelarkan Aji Banyu Cakrabuana sambil menumpas seluruh kekuatan yang dimilikinya. Tapi belum lagi ia sempat melontarkan serangannya, ular raksasa yang berada di hadapannya tiba-tiba menghilang. kekasihnya. Sedangkan Raden Sakapal Waguna yang tidak lagi mampu untuk berdiri tegak, bergulung menghindar ke sana sini. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan kedua remaja itu? Dan bagaimanakah akhir kisah dari Nenek Ranggis? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di Radio Kesayangan Anda. Sampai jumpa.